wasallam, wa syarrul umuri mudassatuha wa inna kullam mudassatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, kita akan melanjutkan dari Kitabut Tauhid dari Syarah Asy-Syaimin rahimahullah, Qaulul Mufid fi Syarhi Kitabut Tauhid, pada bab berikutnya, yakni bab ke-51. Kita akan masuk bab ke-51. Babu Qaulullah Ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, Surat Al-A'raf 180. Asy-Syaikh akan membahas tentang Surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhidun fi asma'ihi. Walillahi, hanya milik Allah. Karena di sini khobar muqaddam, hanya milik Allah, mengandung makna al-hasr, hanya milik Allah lah al-asma'u al-husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang paling bagus dari semua jenis nama. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu kepada Allah. Maka berdoalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama itu. Setelah itu Allah ingatkan, wa dharul ladzina yulhidun, dan tinggalkanlah, dan tinggalkanlah orang-orang yang yulhidun, menyimpang, orang-orang yang ilhad, menyimpang, fi asma'ihi, di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Tinggalkanlah orang-orang yang mereka menyimpang dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Surat Al-A'raf 180. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, hadal babu, bab yang dibahas ini, yata'allaku bitauhid al-asma was-sifat, berkaitan dengan tauhid asma dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Penting bagi seorang mukmin, bahkan wajib, untuk mengetahui asma dan sifat. Kenapa? Karena Allah berfirman, fad'uuhu biha, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama itu. Al-aslu fil amri lil wujub, asal perintah hukumnya wajib. Allah wajibkan kita berdoa kepada Allah dengan nama-namanya. Berarti memahami nama-nama ini sesuatu yang wajib. Karena kita tidak mungkin berdoa kepada Allah dengan nama-namanya kecuali setelah kita belajar. Kita tidak mungkin mengenal nama-namanya kecuali setelah kita mengkaji. Berarti mengkaji dan memahami asma wa sifat ini perkara yang sangat penting bagi seorang mukmin. Karena Allah Ta'ala perintahkan kepada dia, fad'uuhu biha, Li'anna hadzal kitab, dikarenakan kitabut tauhid jama'a anwa'it tauhidis salasah. Kitab tauhid ini mencakup tiga macam jenis tauhid. Kita sudah lewati di bab yang awal tauhid ibadah. Yang pertama, tauhid ibadah. Ini sudah kita kaji dalam kitab tauhid pada bab-bab paling awal. Dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada ayat berikutnya kul harrama 'alaikum. Ayat berikutnya terkait dengan atlu 'alaikum ma harrama rabbukum 'alaikum alla ta'budu illa iyyah. Juga bab-bab sesudahnya. Ini namanya tauhid ibadah. Dan ini sudah kita lewati. Yang kedua, tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhidur rububiyah, tauhidullah, ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mentauhidkan Allah dalam penciptaan. Mentauhidkan Allah dalam kekuasaan. Mentauhidkan Allah dalam pengaturannya Allah Azza wa Jalla. Sudah kita bahas. Haram hukumnya seorang mencela masa. La tasubud dahro. Tidak boleh mencela masa. Ya. Ini termasuk pembahasan tauhid rububiyah. Termasuk pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dibahas oleh Syekh rahimahullah dalam masalah rububiyahnya Allah dalam ayat dan hadis yang kita lewati. Yang ketiga ini, tauhidul asma was sifat. Kitab ini terkumpul padanya pembahasan tauhid asma was sifat. Taib. Sekarang apa itu tauhid asma was sifat? Wa tauhidul asma'i was sifat huwa tauhid, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat adalah ifradullahi azza wa jalla bima sabata lahu min sifatil kamal ala wajhil haqiqah. Tauhid asma was sifat mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa mengesakan Allah? Bima sabata lahu. Dengan apa yang telah ditetapkan bagi Allah. Dengan apa yang ditetapkan bagi Allah? Min sifatil kamal. Berupa sifat-sifat yang sempurna. Menetapkan bagi Allah Azza wa Jal. Dari sifat-sifat Allah yang sempurna. Ala wajhil haqiqah. Sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan hakikatnya. Hakikat yang Allah telah sebutkan dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Menetapkan bagi Allah Ta'ala. Dengan apa yang telah ditetapkan dari sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan hakikatnya. Bila tamsil tanpa memisalkan. Yang pertama, tidak boleh memisalkan nama dan sifat Allah dengan makhluk. Yang kedua, wala takyif, dan tidak membagaimanakan. Allah punya nama, Allah Ta'ala punya sifat. Kita tidak boleh bertanya, kaif, seperti apa? Kalau Allah punya wajah, ya, Allah punya tangan, sifat dhati ya. Kita tidak boleh menanyakan, kaif, kayak apa tangan Allah, kayak apa wajah Allah, tidak boleh bila takyif. Dan yang ketiga, wala ta'til, tidak pula mengosongkan. Allah Ta'ala punya sifat nuzul. Apa itu nuzul? Turun. Yanzilu Rabbuna, akan terus turun Rabb kami ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ya, hadis Muslim, hadis sahih. Siapa yang mengatakan? Rasul alaihi salatu wassalam. Maka dalam kaidah mentauhidkan asma dan sifat, tidak boleh menanyakan kaif, bagaimana kalau Allah itu turun, turunnya kayak apa. Tidak perlu bertanya. Pertanyaan seperti itu tidak perlu ditanyakan kepada Allah. Kenapa? Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. La yus'alu, Allah itu tidak ditanyakan. Amma yaf'alu, dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Kenapa Allah turun? Kenapa Allah turun? Tidak perlu ditanyakan. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alu. Mereka yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu berbicara akan ditanya, kamu berbuat akan ditanya. Sehingga tidak boleh bertanya kaif. Kalau Allah turun, lalu bagaimana arsnya Allah? Berarti kosong. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Ma'asyiral muslimin, ini prinsip dalam mengimani asma wa sifat. La tamsil wa la takyif wa la ta'til. Ta'til artinya mengosongkan. Saya tidak percaya kalau Allah itu turun. Kalau begitu, siapa yang turun? Yang dimaksud turun rahmatnya Allah. Allah tidak turun. Turun itu orang, ya. Kalau orang turun. Kalau Allah tidak turun, yang turun rahmatnya. Ini namanya ta'til. Tidak percaya Allah turun. Ini juga bukan metode yang ditempuh oleh para salaful ummah dari kalangan para sahabat. Sahabat tidak pernah bertanya kaif, kenapa Allah turun, bimada, kenapa Allah turun. Karena mereka orang-orang yang paling tahu bahasa Arab dan sudah ngerti bahasa Arab, cukup percaya. Lianna kaina talta lam tusbit. Karena kamu apabila mengosongkan berarti tidak menetapkan. Wa idza masalta lam tuwahhid. Kalau kamu menyamakan Allah dengan makhluk berarti kamu tidak mentauhidkan Allah. Memisalkan manusia dengan makhluk atau makhluk disamakan dengan Allah. Allah punya anak. Itu namanya memisalkan Allah dengan makhluk. Itu namanya akidah syirik. Wa tauhid murakkab. Adapun tauhid tersusun min isbatin wa nafyin. Tauhid yang kita ucapkan la ilaha illallah, ini terkandung dua rukun. Terkandung dua rukun. Rukun yang pertama isbat. Apa isbat? Menetapkan. Termasuk hal yang ditetapkan adalah nama-nama dan sifat Allah. Kita percaya Allah punya nama, punya sifat. Yang kedua, nafyun. Apa nafyun? Meniadakan. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar. Ditiadakan. Apapun yang namanya sesembahan, kalau itu bukan Allah, itu bukan ilah. La ilaha. Tidak ada sesembahan yang benar illallah, hanya Allah. Maksudnya isbatul hukmi lil muwahhid wa nafyuhu amma adah. Maksudnya dua rukun ini, nafyun wa isbatun wa nafyun, menetapkan hukum bagi Allah. dalam mentauhidkan dan menafikan dari apa yang tidak ada bagi Allah. Contoh, famadzalan idza qulta, contoh kalau kamu berkata Zaidun qa'imun, Zaid orang yang berdiri. Ini kalimat lam tuwahidhu bil qiyam. Kamu belum mentauhidkan, menjadikan berdiri hanya Zaid. Kenapa? Di sana ada Umar, ada Bakr yang berdiri. Yang berdiri bukan hanya Zaid. Zaitun qa'imun, Zaid orang yang berdiri. Ini belum menjadikan satu-satunya yang berdiri hanya Zaid. Kenapa? Bakar dan Umar juga berdiri. Berarti belum menjadikan satu-satunya. Wa idza qulta, kalau kamu berkata Zaitun ghairu qa'im, Zaid tidak berdiri. Ini juga lantas put lahul qiyam, kamu tidak menetapkan berdiri bagi Zaid. Iya. Kenapa kamu mengatakan Zaid tidak berdiri? Berarti kamu belum meyakini Zaid itu berdiri. Demikian pula kalau kamu mengatakan wa idza qulta la qa'ima ila Zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Nah, baru di sini wahadahu bil qiyam, kamu telah menjadikan satu-satunya yang berdiri hanya Zaid. Berarti yang lain tidak ada yang berdiri. Kenapa? La qa'ima illa Zaid, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Itulah yang namanya isbat wa nafyut. Maka ma'asyiral muslimin, idza qulta, kalau anda berkata la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah, yang benar-benar berhak disembah illallah, hanya Allah, berarti kamu telah meyakini ilah-ilah selain Allah batil. Yang disembah oleh manusia banyak. Ada yang nyembah batu, ada yang nyembah kerbau, ya, ada yang nyembah gunung, laut, dianggap ilah yang disembah. Maka kalau anda mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, berarti sesembahan-sesembahan selain Allah itu bukan Tuhan. Walaupun dinamakan Tuhan, Tuhan yang batil. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, kata Allah. Demikianlah Allah itu satu-satunya sesembahan yang benar. Dan apa yang mereka sembah dari selain Allah huwal batil, sesembahan yang batil. Walaupun dinamakan Tuhan, tapi Tuhan yang batil. Maka ma'asyiral muslimin, la ilaha illallah wahdahu bil uluhiyah, berarti kamu telah mentauhidkan Allah satu-satunya yang disembah. Sekarang, wa idza asbatta lillah al asma'a was sifat, kalau anda telah menetapkan bagi Allah punya nama dan sifat, maka di sini duna an yumasilahu ahadun, tanpa menyamakan dengan seorang pun. Allah punya nama, tapi nama Allah tidak sama dengan nama makhluknya. Ya. Ar-Rahman, nama Allah. Kulidullah awid'ur Rahman, serulah, panggillah dengan nama ya Allah, Allahumma. Awid'ur Rahman, atau kamu menyeru ya Rahman, sama. Itu juga nama Allah. Maka kalau Anda sedang memanggil nama Allah Azza wa Jalla, itulah kamu mentauhidkan Allah. Fahada huwa tauhidul asma was sifat. Itulah yang disebut tauhid asma dan sifat. Wa idza nafaitaha anhu fahada ta'til. Kalau kamu tidak menetapkan, menafikan Allah punya nama dan sifat, namanya ta'til. Ta'til adalah golongannya Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan belajar dari Ja'ad bin Dirham. Mereka meyakini Allah Ta'ala tidak punya nama dan punya sifat. Dan ini termasuk akidah yang kufur. Sehingga khalifah waktu itu naik mimbar di hari Idul Adha. Saya hari ini akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Semoga Allah Ta'ala menerima korban kalian. Kalian menyembelih binatang korban kalian, semoga Allah menerima korban kalian. Adapun saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Karena dia tidak percaya dengan nama-nama dan sifat Allah. Kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian ketegasan para khalifah-khalifah dahulu. Penguasa-penguasa zaman dahulu. Melindungi akidah kaum muslimin dari kesesatan-kesesatan yang muncul. Maka ma'asyiral muslimin, ini tidak boleh diremehkan. Kenapa? Karena ini perkara tauhid yang menentukan keselamatan fid dunya wal akhirah. Wa idza masalta, kalau kamu menyamakan Allah dengan makhluk, fahadza isyrak. Namanya kesyirikan. Makanya Allah Azza wa Jalla mengingkari di dalam surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebagai bentuk menetapkan, menafikan pada dirinya, menafikan pada dirinya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau Anda meyakini Allah punya anak atau Allah diperanakkan, namanya isyrak. Menyamakan Allah dengan makhluk. Demikian pula di dalam asma dan sifat-sifatnya. Lalu saya membawakan dalil dalil surat Al-A'raf. Walillahi asma'ul husna. Apa artinya? Walillah, hanya milik Allah. Al-asma al-husna, nama-nama yang baik. Apa itu husna? Al-husna mu'annath, ahsan, dari ahsanu. Kalau ahsanu mudhakar, husna mu'annath. Fahiya ismu tafdil, namanya isim tafdil. Dalam bahasa Arab namanya tafdil, yang paling baik, namanya tafdil. Wa ma'nal husna, adapun makna husna dalam ayat, al mubalaghah fil husna akmalih. Mubalaghah artinya sangat-sangat di dalam bagusnya dan kesempurnaannya. Mubalaghah, sangat-sangat di dalam bagus dan sempurnanya. Itu namanya isim tafdil dalam al-husna di sini. Li'ana isma tafdil yadulu ala hada. Karena isim tafdil menunjukkan kalimat seperti ini, sangat, paling. Karena mubalaghah. Wa tafdil huna mutlak. Adapun tafdil di sini maknanya mutlak, artinya paling, tidak ada lagi yang lebih baik dari dia. Li'anna isma tafdil qad yakunu mutlaqan, kadang dikatakan isim tabdil kadang maknanya isim mutlak, menjadi makna mutlak seperti Zaid al-Afdol, Zaid yang paling utama. Berarti secara mutlak Zaid orang yang paling utama. Waqad muqayyada, kadang tidak mutlak, muqayyad artinya muqayyad berkaitan dengan yang lain. Contoh, Zaidun afdal min Amrin, Zaid lebih utama dari Amr. Di sini muqayyad, ada yang berkaitan dari yang lain. Siapa itu? Amr. Zaid afdal min Amr, Zaid itu lebih utama dibandingkan Amr. Amr punya keutamaan, tetapi Zaid lebih. Itu namanya muqayyad. Adapun di sini mutlak, mubalaghah fil husna, wa hadha tafdhil mutlak. Oleh karena itu Allah berfirman walillahi al asmaul husna, artinya fa asmaullahi ta'ala balighah fil hasan akmalih min kulli wajhin, artinya nama-nama Allah itu balighah, sangat di dalam bagus dan sempurnanya dari semua sisi-sisinya. Walaysa fiha naqbun naqsun wala fardun wala ihtimal, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya, nama Allah semuanya baik, sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun atau ada ihtimalan kemungkinan yang lain, tidak mungkin. Wa ma yukhbiru bihi 'anillah awsa' mimma yusamma bihi Allah, dan apa yang dikhabarkan oleh Allah dari namanya itu lebih luas, awsa', dibandingkan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang dikhabarkan oleh Allah lebih luas dari apa yang dinamakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lianna Allah yukhbir anhu bisyai, karena Allah hanya mengkhabarkan tentang sesuatu. Wa yukhbiru anhu bil mutakallim wal murid, Allah mengkhabarkan kepada orang yang diajak bicara. Ma anna syai' la yatadammadhan wal mutakallim wal murid yatadammanan madhan min wajhin wa ghairu madhin min wajhin, dikarenakan sesuatu tidaklah terkandung madhan wal mutakallim, dan orang yang bicara wal murid kadang terkandung padanya pujian dari satu sisi dan tidak ada pujian pada sisi yang lain. Adapun di sini semuanya terpuji. La yusamma Allah bidzalik, fala yusamma bi syai' wala mutakallim wala murid, lakin yukhbiru bidzalik anhu. Allah hanya mengkhabarkan dari nama-namanya. Wa qad sabaqa lana. Nah, sekarang kita Syekh akan menyebutkan mabahis qayyimah, pembahasan yang penting fi asma'illahi ta'ala, tentang nama-nama Allah ta'ala. Ada 7 poin pembahasan yang cukup penting dalam pembahasan asma'ullahi ta'ala. Yang pertama, pembahasan yang penting yang pertama, asma'ullahi ta'ala a'lamun au awsaf. Nama-nama Allah itu mengandung a'lam atau awsaf, mengandung nama-nama atau sifat-sifat. Karena nama itu juga mengandung sifat-sifat yang terkandung dari nama-nama itu. Nama dan sifat sama bagi Allah, beda dengan manusia. Ada orang namanya Ali, Aliyun. Apa makna Aliyun? Aliyun itu tinggi, orang yang tinggi kedudukannya. Tetapi kalau kita lihat, tidak semua orang yang namanya Aliyun tinggi keadaannya. Ternyata kenyataannya dia orang yang rendah. Sifatnya rendah dia. Ada orang namanya Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Tapi kenyataannya dia menyembah syaitan. Nama dan sifat tidak terkandung padanya. Beda dengan Allah. Setiap nama dan sifat itu terkandung padanya. Kalau Allah Ta'ala punya nama Al-Alim. Apa Alim? Maha Tahu. Alim itu yang Maha Tahu. Maka sifat Allah ilm, mengilmui. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu yang ada di dalam dada manusia. Berarti ilmunya Allah sesuai dengan namanya. Nama dan sifat ada padanya. Itu kaidah pertama. Yang kedua, kaidah penting yang kedua kata Syekh, asmaullah mutaradifah au mutabayyinah. Nama-nama Allah itu mutaradif atau mutabayyin. Mutaradif artinya mahtalafa lafduhu wattafaqa ma'nah. Berbeda lafadznya tapi sama maknanya. Atau mutabayyinah. Apa mutabayyinah? Berbeda lafaz dan maknanya. Saya ulangi, ini kaidah penting dalam memahami asma dan sifat. Nama Allah itu mutaradifah. Mutaradifah itu berbeda lafaznya sama maknanya. Lafaznya beda tapi maknanya sepakat sama. Dan mutabayyinah, berbeda lafaz dan maknanya. Contoh, Allah punya nama Sami', Al-Basir, Al-Aziz. Itu semua nama Allah. Ya, ikhtalafa lafduhu, beda lafadznya. Al-Alim, Al-Aziz, Al-Basir, Al-Hakim. Semua nama-nama Allah ikhtalafa lafduhu, lafadznya beda. Tapi ittafaqa makna, sepakat maknanya, itulah Allah. Itulah Allah. Jadi kalau kita mengatakan Allahu al-Hakimu al-Khabiru al-Azizu, itulah Allah. Itu namanya mutaradif. Berbeda lafadznya tapi sepakat maknanya. Mutabayyinah, itulah nama Allah. Yaitu Allahu Allah itu namanya mutabayyinah bitibari ma'anihi. Karena Allah itu memiliki makna dialah Allah Al-Hakim, As-Sami', Al-Basir. Yang ketiga, asma'ullah hiya Allah al-ghairuh. Nama Allah itu Allah dan selainnya. Selain dari Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, itu nama-nama Allah dan yang lainnya seperti tadi. Yang keempat, asmaullah tauqifiyah. Nama-nama Allah itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Berdasarkan Quran dan Sunnah. Apa yang disebutkan dalam Quran, apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih, itulah nama yang kita wajib imani. Tidak boleh membuat nama sendiri untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, asma'ullah ghairu mahsurah bi'adadin mu'ayyan. Nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Apa dalilnya? Dalam hadis, as'aluka bikulli ismin samaita bihi nafsa. saya meminta kepada Anda ya Allah dengan semua nama yang Anda namakan atas dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau yang diturunkan dalam kitabmu, au alamtahu ahadan min khalqik, atau yang diajarkan kepada seorang dari makhlukmu, au istaksarta fi ilmil ghaib, atau yang kamu simpan dalam ilmu ghaib. Berarti 99 itu di antara yang disebutkan. Dan di sana istaksarta fi ilmil ghaib, yang kamu simpan dalam ilmu ghaib di sisi Allah. Sehingga kaidah para ulama, nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Berarti 99 itu bukan batasan. Ya, barakallahu fikum, karena berdasarkan hadis ini, au istaksarta fi ilmil ghaib indak. Yang keenam, asma'ullah idza kanat muta'addiyah fa innahu yajibu an tu'mina bil ismi was sifat wa bil hukmi. Nama-nama Allah apabila muta'addi. Apa muta'addi? Membutuhkan maf'ul. Contoh, Rahim, Ar-Rahim. Allah itu punya nama Ar-Rahim. Apa Rahim? Yang penyayang. Siapa yang disayangi oleh Allah, itu namanya muta'addi. Maka kalau nama Allah muta'addi, membutuhkan maf'ul tadi, ada yang bukan muta'addi. Contohnya Al-Azim, ya. Maka di sini kalau dia muta'addi, wajib untuk mengimani yang pertama namanya, yang kedua sifatnya, dan yang ketiga hukum, alladhi yusamma, yang disebutkan ahyanan kadang. Contoh, Allah punya nama Ar-Rahim, maka kita wajib mengimani sifatnya. Apa itu? Rahmah. Sifat rahmah dan hukum yang berkait dengan rahmah Allah. Ya, maka ini Allah Ta'ala yang maha rahmah. Ketika ada orang masuk neraka dari kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW dan dia membawa tauhid, maka dengan syafaatnya Rasul alaihi salatu wassalam dientaskan dari neraka. Kenapa demikian? Karena sifat rahmat Allah. Sehingga ahlus sunnah percaya ada syafaat. Adapun mu'tazilah, khawarij, mereka mengkufuri sifat ini. Maka ma'asyiral muslimin, memahami asma dan sifat ini betul-betul menjadi kewajiban untuk setiap mukmin dan mukminah. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.